ku terima suratmu nan lalu penuh sanjung dan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan mada fatwa pujangga kan ku simpan suratmu yang itu bah pusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersuara cukup sudah tandamu kita kan.